الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang definisi al-haid, demikian pula definisi an-nifas. Kemudian kita masuk ke masalah yang pertama, berkata al-muallif wa hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, bidayatu waqtil haidhi wa nihayatuhu, permulaan waktu haid dan akhir dari waktu haid. Yang dimaksud di sini oleh al-muallifu hafizahullahu ta'ala, usia berapakah seorang wanita itu baru mengalami masa haid? Berapa usia minimalnya dan usia berapa bagi seorang wanita mengalami masa perhentian haid yang tidak lagi dikatakan haid setelahnya? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, la haidha qabla tamami tis'i sinin, tidak ada haid sebelum sempurna 9 tahun, usia 9 tahun. Li'annahu lam yathbut fil wujudi limra'atin haidhun qabla dhalik, sebab tidaklah ada terjadi dalam wujud ini ada seorang wanita yang mengalami masa haid sebelum mencapai usia 9 tahun. Wa qad ruwiya 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, dan sungguh telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa beliau berkata, idza balagatil jariyatu 9 sinin fa hiya imra'atun, apabila seorang anak wanita kecil telah mencapai usia 9 tahun maka dia telah berstatus sebagai wanita. Apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala tentang usia minimal seorang wanita yang baru dikatakan bahwa dia datang bulan atau mengalami masa haid, usia minimalnya adalah 9 tahun kata beliau. Dan di sini beliau beralasan dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, apabila seorang anak wanita telah mencapai usia 9 tahun maka dia telah menjadi seorang wanita, yakni dia telah menjadi seorang yang sepantasnya disebut sebagai seorang wanita. Demikian pula berhujjah dengan kenyataan yang ada bahwa tidak diketahui ada seorang wanita mengalami masa haid sebelum mencapai usia 9 tahun. Dan apa yang beliau sebutkan ini adalah pendapat dari jumhur ulama, termasuk diantaranya pendapat Imam 4 madhab, yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Imam Malik, demikian pula Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Namun ada sebagian pendapat yang lain dari pendapat para ulama, mereka mengatakan bahwa tidak ada batas minimalnya. Tidak ada batas minimal seorang wanita dikatakan bahwa 9 tahun merupakan batas dia mengalami masa haid. Disebabkan karena tidak adanya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang batasan tersebut. Boleh jadi ada yang sebelum mencapai usia 9 tahun, meskipun itu mungkin bisa kita mengatakan sangat jarang-jarang sekali. Tapi kalau misalnya ada kejadian, ada seorang anak kecil pada usia 8 tahun dia telah mengeluarkan darah, ya, telah mengeluarkan darah dalam artian telah datang bulan dan dilihat dari ciri-cirinya sama seperti ciri-ciri haid, maka bagi pendapat jumhur ulama itu tidak dikatakan haid, itu dianggap sebagai darah yang rusak, damun fasad, damul fasad. Nah, adapun pendapat yang kedua mengatakan itu tetap apabila ciri-cirinya sama seperti darah haid, nah, meskipun sebelum mencapai usia 9 tahun maka yang demikian disebut bahwa dia telah datang bulan. Dia telah datang bulan. Meskipun kita mengatakan bahwa kebanyakannya minimal seorang wanita yang mengalami masa haid pada saat dia mencapai usia 9 tahun. Akan tetapi masyaallah rahimakumullah, ada kemungkinan pula seorang mengalami masa haid sebelum mencapai usia 9 tahun tersebut. Oleh karena itu, sebahagian madhab al-Malikiyah dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Al-Allamah As-Sa'di, Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada batas minimalnya. Tidak ada batas minimal. Boleh jadi seorang wanita sebelum mencapai 9 tahun, apabila terdapat ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dia telah datang bulan, maka dia dikatakan bahwa dia mengalami masa haid meskipun belum mencapai usia 9 tahun. Adapun yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau mengatakan idza balagatil mar'atu 9 sinin fahiya mar'ah. Apabila seorang wanita itu telah mencapai usia 9 tahun maka dia telah dikatakan sebagai seorang wanita. Ini disebutkan oleh Tirmidzi, Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Namun riwayat ini tidak diketahui sanadnya. Riwayat ini tidak diketahui sanadnya. Nah, sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Namun sebagaimana kita sebutkan bahwa boleh jadi ada seorang wanita yang sebelum mencapai usia 9 tahun maka dia telah mengalami masa haid. Boleh saja, sehingga jangan kita membatasi usia 9 tahun merupakan usia minimal. Demikian pula ada riwayat yang diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ra'aitu bi Sana'a jaddatan laha 21 sanatan. Aku melihat di Sana'a ibu kota Yaman. Kata Imam Syafi'i, aku melihat di Sana'a ada seorang nenek-nenek umurnya 21 tahun. Umurnya 21 tahun, dia sudah menjadi seorang nenek. Gimana itu maksudnya? Ini dia, ketika usia 9 tahun, dia sudah datang bulan dan segera dia menikah. Lalu kemudian setelah itu di usia 10 tahun, dia sudah melahirkan dan punya anak. Anaknya ini besar, di usia 9 tahun anaknya sudah haid. Lalu kemudian di usia 9 tahun tersebut dia menikah, tahun depannya dia melahirkan, ya, sehingga dia sudah menjadi nenek ketika dia masih berusia 21 tahun. Ya, 21 tahun. Ini juga dijadikan alasan oleh sebagian para ulama menunjukkan bahwa batas usia seorang wanita yang mengalami masa haid adalah 9 tahun. Namun riwayat ini, ya, meskipun riwayat ini masyhur sekali, dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ahmad bin Tahir bin Harmalah, dan perawi ini termasuk perawi yang pendusta. Ad-Darqutni rahimahullahu taala menghukumi perawi ini kadzdzab. Dia adalah seorang perawi pendusta. Wallahu taala a'lam. Sehingga pendapat yang sahih dari pendapat para ulama dalam hal ini adalah tidak menentukan batas minimal, karena tidak ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan batas minimalnya. Wallahu taala a'lam. Lalu kata beliau rahimahullah au hafizahullah taala, wala haid ba'da 50 sanatan, dan tidak ada haid setelah 50 tahun. Setelah 50 tahun fil ghalibi ala sahih, ya, biasanya atau menurut kebanyakan wanita, dan ini berdasarkan pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Wa qad ruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dan telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau mengatakan idza balagatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil hayd. Apabila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka dia telah keluar dari batas haid. sehingga apa yang lebih dari 50 tahun, kalaupun dia masih mengeluarkan darah, berkata pendapat ini tidak dihukumi bahwa itu darah haid. Namun itu darah yang rusak, sehingga dia tetap wajib untuk menjalankan ibadah. Dan pendapat yang mengatakan batas usia wanita mencapai 50 tahun dan setelahnya itu tidak disebut haid lagi, ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ishaq bin Rahuya, demikian pula Abu Hanifah dan Al-Imamu Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Ada pendapat yang kedua yang diriwayatkan dari madhab Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan mayoritasnya, batas maksimalnya 70 tahun. Batas maksimalnya 70 tahun. Lebih dari 70 tahun tidak lagi dikatakan wanita tersebut, meskipun dia mengeluarkan darah, tidak dianggap sebagai darah haid. Dan di sana ada pendapat yang ketiga mengatakan la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi, bahwa tidak ada batas. Batas minimalnya enggak ada, sebagaimana batas maksimalnya pun tidak ada. Ya, batas maksimalnya pun tidak ada. Boleh jadi seorang wanita, seorang nenek, misalnya dia telah lebih dari 70 tahun. Kalau ternyata masih terlihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia haid, dia keluar darah, datang bulan secara rutin, maka dia dikatakan mengalami masa haid. Dia dikatakan mengalami masa haid meskipun lebih dari 50 tahun atau lebih dari 70 tahun misalnya. Maka pendapat ini ma'asyiral rahimakumullah, pendapat yang juga diriwayatkan dari Abu Hanifah dalam salah satu riwayat, demikian pula Al-Imam Malik, demikian pula pendapat Al-Imam Syafi'i, dan ini pendapat Al-Zahiriyah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahumullahu ta'ala, bahwa tidak ada batas maksimal seorang wanita itu mengalami masa haid. Mungkin lebih 50 tahun, apabila ada tanda-tanda dia mengalami masa haid, maka dia tetap disebut sebagai haid. Atau lebih dari itu, 70 tahun. Yang jelas, ma'asyallahu rahimakumullah, semuanya dikembalikan kepada ciri-ciri keadaan darah yang keluar. Apabila darah tersebut nampak bahwa itu adalah darah haid, maka itu haid. Kalau tidak, maka tidak disebut haid. Tanpa menetapkan satu umur atau batasan umur tertentu. Adapun yang diriwayatkan dari Aisyah, sebagaimana yang disebutkan di sini, bahwa seorang wanita apabila telah mencapai 50 tahun, maka dia telah keluar dari batas haid. Riwayat ini juga tidak diketahui sanadnya. Ya, riwayat ini juga tidak diketahui sanadnya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini permasalahan yang pertama tentang batas minimal atau batas maksimal seorang wanita yang mengalami masa haid. Lalu berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, aqallu muddatil haidhi wa aktsaruha. Paling minimal dari batas haid dan maksimalnya. Yang dimaksud dalam pembahasan yang ketiga ini adalah ketika seorang wanita mengalami masa haid. Nah, masa haid itu minimalnya berapa lama dan maksimalnya berapa lama? Berapa hari? Nah, kata beliau as-sahihu, yang sahih dari pendapat para ulama, annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi, bahwa tidak ada batas minimal dan batas maksimal seorang wanita yang mengalami masa haid. Wa innama yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urfi, namun dikembalikan kepada kebiasaan dari seorang wanita dalam sebulan, ketika dalam sebulan berapa hari dia datang bulan, berapa hari dia mengalami masa haid, sehingga tidak ada batasan. Dan ini pendapat yang sahih dalam permasalahan ini, bahwa tidak ada batasan berapa lamanya, mungkin sangat sebentar, mungkin pula dalam jangka waktu yang lama. Ya, berbeda keadaan satu wanita dengan wanita yang lain. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinukil dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-19, pada halaman 237 beliau mengatakan walam yuqaddir, ay Allah la aqallahu wa la aktharahu, faman qaddara fi dhalika haddan faqad khalafa al-kitab wa sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi batasan minimal atau maksimal masa haid. Barang siapa yang memberi batasan tertentu, ya, dalam hal seorang wanita yang mengalami datang bulan, maka sungguh dia telah menyelisihi Al-Kitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ma ra'athu al-mar'atu 'adatan mustamirah fa huwa haid. Wa in quddira annahu aqallu min yawmin istamarra biha 'ala dhalika fa huwa haid." Ya, kata beliau, apa yang dilihat oleh seorang wanita dari hari kebiasaannya yang terus berkelanjutan, maka itu adalah haid. Meskipun misalnya dalam satu bulan